Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbi wa man ittabahuna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar radio dakwah salafiyah di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak kajian Kitab Tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Dan di sini pula kami memberikan waktu luang bagi Anda yang memiliki pertanyaan untuk melayangkan pertanyaan Anda kepada kami. Dan insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Abu Abdillah. Dan kita umumkan kembali untuk nomor yang saat ini digunakan adalah 085-22-33-00-595. Sekali lagi, untuk nomor yang digunakan saat ini adalah 085-22-33-00-595. Dan langsung saja kita serahkan waktunya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab tasammi biqadi al-qudah wa nahwihi, bab penjelasan tentang penamaan seorang manusia dengan al-qadi al-qudat, hakimnya para hakim, atau yang semisalnya seperti raja para raja, atau tuannya para tuan, atau pemimpinnya para pemimpin. Baik, bab penjelasan tentang penamaan qadi al-qudat, hakimnya para hakim. Baik, bab ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab di dalam memberikan nama, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, ataupun seorang menamakan bagi dirinya sendiri ataukah dia ridho dengan penamaan orang lain kepadanya, di mana termasuk adab seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia menamakan dirinya atau ridho dengan penamaan terhadapnya yang di situ mengandung penyamaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keagungan dan kebesaran. Jadi bab ini menjelaskan tentang adab di dalam memberi nama. Janganlah bernama atau memberikan nama atau ridho dengan penamaan yang di situ mengandung penyamaan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keagungan dan kebesaran. Di antara bentuknya adalah menamakan diri atau ridho dengan penamaan qadi al-qudah, hakimnya para hakim. Atau yang semisalnya seperti raja para raja, dan inilah yang disebutkan dalam hadis sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala, penguasa para penguasa dan seterusnya, karena hal itu mengandung penyamaan antara seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi keagungan dan kebesaran, sehingga hal itu mengurangi kesempurnaan tauhidur rububiyah. Sebab seorang muslim meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha besar, yang berhak diagungkan dan dibesarkan, atau bahkan bisa menghilangkan tauhid itu dan minimalnya mengurangi kesempurnaan. Tentunya kalau seorang meyakini ada di antara makhluk yang memiliki keagungan dan kebesaran seperti Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh pada asyirkul akbar, syirik besar. Adapun kalau sekadar ucapan lisan yang tidak dimaksudkan dengan hati, maka itu adalah asyirkul asgar. Sebab hal tersebut bisa mengantarkan kepada asyirkul akbar. Setiap perbuatan yang bisa mengantarkan pada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Baik, di sini beliau menyebutkan satu dalil saja di dalam bab ini. Fi sahih, dalam kitab as-sahih, yakni dalam sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhna'a ismin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seorang laki-laki yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, raja para raja. La malika illallah. Padahal tidak ada raja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada raja secara hakikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yakni salah seorang rawi hadis, beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali, thiqatun hafidun faqih, yang lahir di Kufah pada tahun 107 Hijriah dan tinggal di Makkah, lalu meninggal di Makkah pada tahun 198 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan mithlu syahan syah, yang semisal dengan itu adalah syahan syah, penamaan atau pemberian gelar dengan gelar syahan syah dalam bahasa Persia, artinya sama, raja para raja. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu, orang yang bergelar dengan raja para raja adalah seorang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling jelek. Qauluhu akhna'u yakni awda'u, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna'u maknanya adalah awda'u, yakni yang paling rendah, paling hina. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, yang disepakati oleh para ulama adalah dua kitab sahih yang paling sahih, dua kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nama yang paling tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang bernama dengannya akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan paling jelek keadaannya pada hari kiamat, apabila dia bersifat atau merasa dirinya seperti gelar tersebut, seperti penamaan terhadapnya. Dan ini sama saja, apakah dia sendiri yang menamakan dirinya ataukah dinamakan oleh orang lain dan dia ridho dengan penamaan tersebut. Dia senang dinamakan dengan raja para raja, atau hakim para hakim, penguasanya para penguasa, tuannya para tuan, pemimpinnya para pemimpin. Ini adalah nama yang sangat jelek, sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Sebab tidak ada raja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malika illallah, tidak ada raja secara hakikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada raja yang paling tertinggi, tidak ada raja para raja di dunia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang lebih di atas segala-galanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang menamakan dirinya atau ridho dengan penamaan terhadapnya, seakan-akan dia merasa lebih tinggi dari segala sesuatu, atau dia serupa ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketinggian dan kebesaran. Maka dalam ucapan tersebut mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan sebaliknya, nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengandung ta'abbud wal khudu' wat tadallul, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq dan seterusnya. Ini nama-nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung penamaan, terkandung makna ta'abbud, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Allah yang penyayang. Abdurrazzaq, hamba Allah yang pemberi rezeki dan seterusnya. Ini adalah nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk disunnahkan apabila kita memiliki anak, maka kita namakan dengan nama-nama tersebut. Baik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada raja secara hakikat. Demikian pula tidak ada pemilik kecuali Allah Subhanahu wa taala. La malika dan la malika tanpa dipanjangkan ma-nya. Dan ini sesuai dengan bacaan pada surat Al-Fatihah. Di dalam ayat Maliki Yaumiddin, dalam riwayat yang sahih boleh kita baca Maliki Yaumiddin dua, dengan ma dipanjangkan atau dipendekkan, bermakna penguasa atau pemilik. Iya, Allah Subhanahu wa taala penguasa, dan dia pula memiliki apa yang dia kuasai seluruhnya, secara hakikat, secara mutlak, secara keseluruhan, tidak seperti kepemilikan dan kepenguasaan yang ada pada makhluk. Ya. Adapun kepenguasaan dan kepemilikan makhluk itu terbatas, baik secara kauniyah maupun syar'iyah. Makhluk memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap sesuatu tersebut meskipun berada di bawah penguasaannya atau kepemilikannya. Ya. Seorang yang memiliki harta misalnya, sebuah rumah, dia menguasai harta tersebut, tetapi dia tidak bebas memperlakukan apapun terhadap rumahnya ini walaupun berada di bawah kepemilikan dan kepenguasaannya. Andaikan dia mau membakar rumahnya sendiri, itu tidak boleh secara syar'i. Meskipun rumahnya sendiri, tapi kalau dia mau merusak rumahnya sendiri, tidak boleh dalam syariat. Sebab syariat telah melarang seorang menyia-nyiakan hartanya atau mungkin bisa menimpakan kemudaratan kepada orang lain, padahal rumahnya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan apa saja, dan Allah bisa melakukan apa saja pada semua yang berada di bawah kepemilikan dan kekuasaannya. Ini bedanya kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk. Maka tidak ada penguasa yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang bergelar dengan raja para raja, maka hal itu mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka hendaklah kita menjauhi ucapan-ucapan seperti ini atau nama-nama seperti ini yang mengandung kesombongan dan penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketinggian dan kebesaran. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, haramnya menamakan diri atau ridho dengan penamaan terhadapnya dengan raja para raja atau yang semisalnya, seperti hakimnya para hakim atau pemimpin para pemimpin dan seterusnya. Kecuali apabila seorang memberikan pengkhususan, seperti seorang mengatakan dia adalah hakimnya para hakim di Indonesia, maka hal ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, sebab kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas di Indonesia saja, tetapi kekuasaannya adalah kekuasaan yang menyeluruh. Ketetapannya mencakup ketetapan yang menyeluruh. Baik, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Pelajaran yang lain adalah wajibnya mengagungkan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. mengagungkan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara khusus insyaallah taala permasalahan ini akan datang pada bab yang setelahnya. Pelajaran yang lain adalah hendaklah seorang tawadhu di dalam menamakan dirinya atau menamakan anaknya dengan nama-nama yang tidak mengandung penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini juga adalah larangan berlaku sombong dan tercelanya kesombongan, baik di dalam ucapan maupun di dalam perbuatan. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran. Hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran, yaitu ketika beliau menjelaskan sesuatu, apakah itu satu kewajiban atau sesuatu yang diharamkan, maka beliau jelaskan sebabnya sehingga hal itu lebih dapat diterima oleh orang yang mendengarkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang haram, lalu beliau jelaskan sebabnya, la malika illallah. Beliau menjelaskan bahwasanya menamakan diri dengan rajanya para raja itu haram, sebab beliau jelaskan sebabnya, la malika illallah. Tidak ada raja secara hakikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah seharusnya seorang yang menjelaskan tentang satu kewajiban atau menjelaskan satu perkara haram untuk dijauhi, hendaklah dia sertakan sebab kenapa kita harus melaksanakan hal tersebut dan kenapa kita harus menjauhi apabila itu sesuatu yang haram, agar orang yang mendengarkannya lebih merasa tenang hatinya, lebih merasa tenang hatinya. Baik. Kesimpulannya, bab ini mengajarkan kepada kita adab yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari kesempurnaan tauhid. Sebaliknya, seorang yang tidak beradab baik dalam ucapan dan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kurangnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat tauhid adalah pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjauhi ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya, sebab hal itu menafikan tauhid atau minimalnya mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan dari beliau, dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, bisa Anda kirimkan ke nomor 0852 2233 00595. Sekali lagi, 0852 2233 00595. Nah, dan telah masuk beberapa pertanyaan dan akan dijawab oleh beliau. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama orang cinta ratu. Ustaz, kebanyakan orang-orang melakukan jamaah salawat nariyah, bagaimana hukumnya? Pertama, berzikir atau berdoa atau salawat secara berjamaah yang bersama-sama, yang biasanya dipimpin oleh seseorang atau dengan kor, suara kor, ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kemudian, salawat nariyah itu sendiri adalah salawat bid'ah, bahkan mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah, yang menjelaskan tentang disyariatkannya salawat nariyah. Dan nariyah itu artinya nar, neraka. Berarti ini salawat neraka. Jadi ini adalah salawat yang bid'ah, bahkan termasuk kesyirikan, sebab di dalamnya mengandung kesyirikan. Disebutkan dalam lafaznya, Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tuqal bihi al-ragha'ib wa tunalu bihi al-ragha'ib, dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada baginda kami Muhammad, yang dengannya terlepas dari ikatan kesusahan dan dibebaskan dari kesulitan, dan dengannya pula, ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunaikan hajat dan diperoleh segala keinginan kematian yang baik. Ini jelas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibebaskan dari segala kesulitan, segala kesusahan, dan ditunaikan hajat-hajat. Kalau dia tidak sampai meyakini demikian, ya minimal dia adalah bid'ah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Karena salawat ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Taib. Dari hamba Allah di Bojong Ciamis, Pak Ustaz, bagaimana dengan TV? Dengan TV, bagaimana acara-acara yang tidak sesuai syariat? Tapi masalah TV, sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya itu termasuk juga gambar bernyawa yang diharamkan. Dan telah dimaklumi bersama bahwa acara-acara yang ada dalam televisi kita itu semuanya menyelisihi syariat, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang ada ceramah agama, tapi masih diselipi dengan iklan-iklan yang menyelisihi syariat, seperti mempertontonkan aurat wanita, bahkan mempertontonkan perzinahan, hubungan antara laki-laki dan wanita di depan jutaan mata yang menonton. Ini jelas merusak kaum muslimin, merusak masyarakat. Iya. Belum lagi acara-acara kesyirikan yang tersebar, yang merusak akidah, seperti acara-acara atau film-film yang di situ disebutkan atau ditampakkan orang yang sudah mati bisa hidup kembali dan membalas dendam terhadap orang-orang yang dulu pernah menyakitinya di dunia. Ini tidak benar sama sekali. Orang sudah mati tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Dan berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, dan perdukunan dan ghibah, dan mengangkat kehidupan orang-orang fasik, yaitu para artis, sehingga dijadikan teladan oleh masyarakat yang sebenarnya mereka tidak berhak sama sekali dijadikan teladan. Mereka orang-orang fasik yang pekerjaannya berbuat dosa dan mengajak kepada dosa tersebut. Ini telah dimaklumi bersama, ya. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang masalah televisi, dan beliau menjelaskan bukanlah termasuk fanatisme atau berlebih-lebihan kalau seorang membersihkan rumahnya dari yang namanya televisi ini, tidak memasukkan televisi di dalam rumahnya. Di sisi yang lain, minimal hal itu melalaikan. Sampai-sampai ada yang menonton televisi pada kebanyakan waktunya habis di depan televisi, sehingga waktu belajar, waktu bekerja menjadi berkurang. Sampai-sampai ada yang menonton televisi, pada akhirnya televisi balik menontonnya. Artinya dia tertidur di depan televisi, sehingga televisi balik menontonnya. Ini termasuk bagian dari program yang musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Sampai ada survei di satu daerah yang dulunya lumbung beras, ketika masuk televisi di situ, para petani sudah berkurang waktu kerjanya, sehingga produksinya juga berkurang. Kenapa? Karena banyak waktunya dihabiskan untuk menonton televisi. Dan seterusnya dari kemudaratan-kemudaratan yang ada dalam televisi, termasuk masalah musik yang kemarin telah kita jelaskan, yang haramnya musik dan seterusnya. Ghibah, mencela pemerintah, iya. Nah, ini sudah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari televisi dan juga media massa yang lainnya, yang mencela pemerintah secara terbuka. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansah lidhi sultan fala yubnihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi

namun kita katakan tidak mengapa insyaallah taala dalam keadaan apalagi dalam keadaan darurat. Wallahu alam. Apakah kita beribadah harus bermazhab ke salah satu imam seperti ke Imam Syafi'i? Tolong dijelaskan. Tidak ada dalil ya, perintah untuk bermazhab kepada salah satu imam, baik kepada Imam Syafi'i maupun imam yang lainnya. Dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. Artinya di sini boleh-boleh saja seorang bermazhab sepanjang dia tidak fanatis, tidak taklid buta ya, kepada mazhab. Sehingga kalau dia dapati pendapat mazhab bertentangan dengan dalil, maka dia buang pendapat mazhab tersebut. Pendapat manusia tidak berguna sama sekali, tidak bisa dipakai sama sekali kalau bertentangan dengan dalil. Dan ini pesan Imam Syafi'i. Ini pesan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para imam yang lainnya. Kata beliau, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Artinya, kalau ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis yang sahih, Imam Syafi'i berpesan, "Tinggalkan pendapat beliau, ya. Ikuti hadis yang sahih." Iya. Baik, ikuti hadis yang sahih. Tinggalkan pendapat yang salah. Jangan fanatik. Sudah tahu ini hadis, lalu karena bertentangan dengan mazhab, ya, dia tidak mau mengikuti hadis tersebut dengan alasan karena mazhab Syafi'i seperti ini, tidak sesuai dengan hadis tersebut. Dan telah kita jelaskan bab tentang orang-orang yang mentaati ulama dan umara meskipun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan dalil. Ya, dan telah sebutkan di situ bagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjelaskan, hampir-hampir kalian dihujani dengan batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengatakan, tapi berkata Abu Bakar dan berkata Umar begini dan begitu. Iya, ini tidak dibenarkan. Apakah perkataan bekerja untuk Indonesia adalah ibadah? Apakah ada dalilnya? Ya, bekerja dalam artian mencari nafkah atau mencari penghidupan untuk kelangsungan hidup di dunia, asalnya adalah hal yang mubah. Asalnya adalah hal yang mubah. Iya. Sehingga sesuatu yang mubah ini tidak akan menjadi ibadah kecuali diniatkan. Kecuali diniatkan. Wallahu a'lam. Apakah anak perempuan yang baru lahir sudah 7 hari dicukur? Hadisnya umum mencakup laki-laki dan wanita juga dicukur. Meskipun ada ulama yang berpendapat wanita ya, cukup dipotong, tetapi wallahu a'lam hadisnya umum mencakup laki-laki dan wanita itu dicukur pada hari yang ketujuh. Kecuali ada dalil yang kita belum ketahui, wallahu a'lam. Afwan ya Ustaz, apa ada masalah bagi orang yang membuat rak Al-Quran atau kitab milik pribadi yang ditaruh di masjid dengan alasan supaya rapi, tidak berceceran? Tidak mengapa insyaallah taala, karena tidak ada larangannya dalam syariat. Adapun larangan dalam syariat yang disebutkan para ulama, kalau seorang mengkhususkan tempat ya, untuk dia gunakan beribadah di situ, dan tidak boleh ada yang lain untuk menempati tempat itu. Sehingga kalau dia terlambat datang, sudah ada yang dahuluan di situ, dia keluarkan. Ini tidak dibenarkan. Taib. Apakah masalah khalifah masalah ijtihadiyah sehingga pemahaman masalah hukum penegakannya boleh berbeda? Kalau yang dimaksudkan di sini masalah khalifah adalah kepemimpinan bagi kaum muslimin, ini telah dimaklumi bahwa itu adalah sesuatu yang wajib. Bahwasanya kaum muslimin harus memiliki pemimpin, yaitu kepala negara mereka yang mengurus urusan mereka. Yang mengurus urusan mereka, ini sesuatu yang diwajibkan. Hanya saja yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah bagaimana cara meraih kepemimpinan tersebut. Apakah dengan demokrasi yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, ataukah dengan berusaha merebut kekuasaan dan melakukan pemberontakan, baik pemberontakan dengan kata-kata maupun dengan senjata. Itu diharamkan di dalam syariat Islam, ya, seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, di mana mereka mencela pemerintah secara terbuka, secara terang-terangan. Dan apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Libya, itu mereka punya andil besar. Mereka punya andil besar, ya, kelompok Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir, akibat provokasi-provokasi yang mereka lakukan kepada masyarakat. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah kaum Muslimin. Ya, berapa banyak sekarang yang telah meninggal di Libya akibat dari provokasi mereka kepada kaum Muslimin untuk memberontak kepada penguasa agar bisa merampas ya, kepemimpinan darinya. Baik. Apakah wanita yang sedang banyak-banyaknya keluar haid boleh melaksanakan keramas? Boleh saja, tidak ada larangan di dalam syariat. Ya Ustaz, kalau seorang suami selalu dihalang-halangi untuk melaksanakan sunnah poligami sama istrinya, Padahal menurut suami kemampuan dalam melaksanakan sunnah itu insyaallah. Apakah seorang istri ikut menanggung dosa apabila terjadi dosa terhadap suaminya yang berkenaan dengan hal tersebut? Sekalian minta nasihat untuk kami sebagai suami dan istri dalam masalah poligami. Tidak diragukan lagi, orang yang menyebabkan seorang itu berbuat dosa, dia juga mendapat bagian dari dosa. Sebab dia telah melakukan ta'awun, tolong menolong bersama syaitan untuk menjerumuskan saudaranya kepada perbuatan dosa, kepada perbuatan maksiat. Maka seperti apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, hal itu bisa saja termasuk di dalam dosa kalau memang benar-benar itu terjadi. Dan nasihat kami, hendaklah istri ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghalang-halangi suatu kebaikan. Hendaklah dia meyakini bahwasanya hakikat kebahagiaan itu, hakikat kebahagiaan yang sejati bukanlah karena dia seorang istri yang tidak diduakan. Itu sama sekali tidak demikian. Itu pandangan orang-orang yang sempit, pandangan orang-orang yang tidak mengerti hakikat kebahagiaan. Bahkan keluarga yang paling bahagia di dunia ini adalah keluarga poligami. Tidak diragukan lagi. Keluarga yang paling bahagia di dunia dan di akhirat adalah keluarga poligami, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan istri-istri beliau. Sebab kebahagiaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan poligami atau tidak poligami. Bagi orang yang mengerti hakikatnya, kebahagiaan yang sejati adalah di dalam ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketaatan kepada seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang istri itu ridha dan menerima apabila suaminya ingin menikah lagi atau ingin poligami, apalagi kalau tidak berpoligami bisa menyebabkan dia jatuh pada perbuatan maksiat. Dan ini sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang hal yang merupakan wajar dan kebutuhan manusia. Sehingga orang-orang kafir dari sisi ini menghancurkan kaum muslimin dengan mengkampanyekan haramnya poligami atau poligami itu menzalimi istri. Tapi di sisi yang lain mereka juga menganjurkan untuk selingkuh atau membolehkan perselingkuhan. Maka terjadilah kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat dari berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti orang-orang kafir. Dan kalau seorang itu merenungi akan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam sunnah poligami, maka dia akan dapati kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Di antaranya kebaikan bagi wanita yang lain yang mungkin butuh kepada seorang suami yang bisa menafkahinya, sehingga wanita yang tidak mau dipoligami bisa jadi dia adalah seorang wanita yang tidak merasakan bagaimana susahnya wanita itu yang tidak memiliki istri, yang tidak memiliki suami. Dia egois, tidak mau berbagi. Dan Nabi SAW telah menjelaskan akan haramnya seorang wanita itu meminta suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain agar dia bisa makan sendiri bersama suaminya, dan seterusnya. Juga kebaikan memperbanyak keturunan seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya, andaikan poligami itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jelek, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan poligami. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lebih dari satu istri, menunjukkan itu adalah sesuatu kebaikan. Menunjukkan itu adalah satu kebaikan. Jadi, wallahu alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah dan terima kasih Radio Salafiyah telah memberikan ilmu dengan nasihat-nasihat. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan dari Juju Ciri Cipaku Ciamis. Baik, apakah suami tidak sepaham solat? Apakah suami tidak sepaham solat puasa masih bolong-bolong dalam memakai belum menutupi aurat? Kalau aku kasih nasihat, jawabannya orang masih kuli susah. Baik, yang pertama tentunya kita bersabar dan tidak boleh berputus asa di dalam menasihati. Tidak lupa juga kita doakan agar seorang yang dinasihati itu mendapatkan hidayah. Hanya saja ulama menasihatkan ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, apabila seorang suami atau istri itu ya, setelah kita berusaha menasihati dengan baik ya, dengan berbagai macam cara, tidak bisa diarahkan kepada kebaikan dan melakukan dosa-dosa besar ya, seperti meninggalkan puasa dan sholat, maka kata beliau, pendapat yang benar di kalangan para ulama ya, hendaklah diceraikan atau minta cerai. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Gimana dengan anak-anak 4 tahun atau 6 tahun dalam mendidiknya, sedangkan di lingkungan kami jauh dari ajaran seperti di radio Salafiyah? Harus bagaimana ya? Saya seorang ibu, hanya saya seorang diri di desa kami. Banyak yang bertanya, kenapa tidak yasinan? Anak-anak tidak ngaji di tempat kami, masih banyak bidah-bidah yang mereka ajarkan. Ya Ustaz, saya harus bagaimana sedangkan saya seorang ibu? Yang pertama, seorang ibu hendaklah dia menuntut ilmu sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Dan asalnya kewajiban mendidik anak itu kewajiban orang tua, dan khususnya kewajiban seorang ibu. Sebab kalau seorang suami itu, dia tentunya akan disibukkan dengan mencari nafkah, maka tugas ibunya lah yang mendidik anak-anaknya. Jadi hendaklah seorang ibu itu menuntut ilmu, mempelajari apa yang diwajibkan Allah, apa yang diharamkan Allah, lalu diajarkan kepada anak-anaknya. Ya. Kalau memang dia tidak mampu, hendaklah dia berusaha. Kalau tidak ada di kampungnya, cari di kampung seberang yang mengajarkan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada yang dekat, kalau perlu pergi di tempat yang agak jauh, ya, selama ditemani mahram, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Atau dimasukkan ke salah satu pondok, sebab bumi Allah itu luas, sehingga di akhirat kelak seorang tidak bisa beralasan, saya tinggal di tempat yang tidak bisa saya menghidupkan sunnah atau mengamalkan tauhid. Kenapa? Karena orang-orang selalu menekan saya. Itu bukan alasan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha." Bukankah bumi itu luas sehingga engkau bisa berhijrah kepadanya? Taib, wallahu a'lam. Bagaimana orang yang iqamat setelah azan, tetapi orang yang iqamat ini bukan muazin? Ini menyelisih sunnah. Yang iqamat dan azan itu adalah tugasnya muazin. Kecuali kalau muazinnya berhalangan, maka tidak mengapa insyaallah taala. Dan untuk iqamat itu terkait juga dengan hukum-hukum, sehingga seorang muazin itu harus tahu kapan dia bisa iqamat, kapan dia boleh iqamat. Kalau yang bukan muazin, khawatirnya dia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut sehingga dia iqamat belum pada waktunya. Seperti iqamat itu, kalau imam sudah hadir, kalau orang iqamat dan dia bukan muazin dan dia tidak tahu padahal imam belum hadir, maka ini termasuk kesalahan. Baik, ya, kecuali yang telah tersebutkan, kalau muazinnya berhalangan dan imam sudah hadir, maka tidak mengapa insyaallah taala yang bukan muazin tadi untuk qamat. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga selesai acara ini dengan lancar. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya sehingga pada waktu-waktu yang akan mendatang kita masih bisa menyimak kajian-kajian yang disiarkan di Ma'had An-Nur Al-Athari. Dan tentunya keutamaan yang paling utama adalah kita menghadiri langsung kajian tersebut, tidak hanya sekedar melalui radio. Dan kami sampaikan kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, untuk menyampaikan, untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085-2233-00595. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.